Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala taufik dan karunia-Nya Allah memudahkan langkah-langkah kita dan hati-hati kita untuk hadir di sebuah majlis yang mulia, sebuah majlis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita fadilah tersebut, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan seputar rukun iman yang enam, dan telah kita bahas rukun yang pertama, iman kepada Allah. Kita akan masuk kepada rukun yang kedua yang termaktub dalam hadis kedua yang sedang kita bahas, yaitu wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Kenapa rahasia? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dengan menyebutkan al-malaika sebelum iman kepada rasul dan sebelum iman kepada kitab-kitab. Karena para malaikat itu termasuk dari alam gaib. Adapun rasul dan kitab-kitab adalah alam mahsus yang nyata terlihat secara indera. Maka malaikat barakallahu fikum, mereka tidak bisa terlihat dengan panca indera kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketika malaikat tersebut hendak menampakkan dirinya. Dan sungguh Allah azza wa jalla menciptakan malaikat dari cahaya sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasannya, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan mereka malaikat tidak membutuhkan makan dan tidak membutuhkan minum. Oleh karena itu dikatakan bahwa malaikat itu tidak punya lambung yang mereka membutuhkan dengannya makan dan minum. Sehingga kita wajib untuk mengimani bahwa di sana ada malaikat yang termasuk dari alam gaib, dan mereka banyak jenisnya dan tugas-tugasnya sesuai dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Keimanan kepada para malaikat ini terkandung di dalamnya beberapa hal yang wajib kita imani. Pertanyaannya, apa saja perkara-perkara yang wajib kita imani terkait dengan para malaikat? Yang pertama adalah mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui. Semua malaikat yang ada disebutkan, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan yang lainnya, Malik. Semua yang tersebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita imani secara mujmal, secara global. Kenapa demikian? Karena malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Malaikat jumlahnya sangat, sangat banyak. Sebagaimana gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit itu masuk di dalamnya setiap hari malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 ribu malaikat setiap hari. Yang masuk kemudian keluar tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Setiap hari 70 ribu malaikat. Kalau setahun saja 70 ribu kali 365 hari berapa jumlahnya? Nah, karena yang masuk keluar tidak pernah balik lagi setiap hari. Sebagaimana pula gambaran dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan attatis sama, langit itu bergetar. Kalimat al-atid adalah seperti kendaraan yang memuat beban yang berat sampai dia bunyi ngek ngek gitu, saking beratnya muatannya sulit untuk bergerak. Lah langit ini sudah mengalami sifat bergetar tadi. Wa huqqalaha anta itta, dan sangat pantas baginya untuk mengalami kondisi seperti itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min maudhi'in arba'i asabi, tidak ada tempat di langit itu per empat jari illa wa fihi malakun sajidul lillahi ta'ala, kecuali padanya ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Per empat jari, tidak ada tempat per empat jari kecuali seluruh langit itu penuh dengan para malaikat yang bersujud kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, mengimani sifat-sifat para malaikat. Allahu Azza wa Jalla menciptakan malaikat itu, mereka memiliki sayap. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir, malaikat itu ada yang memiliki sayap 2, 3, 4 dan seterusnya. Beda lagi dengan malaikat Jibril alaihi salam sebagai pemimpin para malaikat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentangnya, bahwa beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, lahu sittu mi'ati jinah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Wa kullu jinahin qad saddal ufuq, masing-masing dari sayap yang 600 itu memenuhi ufuk timur dan barat. Makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Namun terkadang dalam beberapa kejadian beliau menampakkan diri dalam wujud manusia, seperti dalam hadis yang sedang kita bahas, di mana Jibril datang dalam wujud atau rupa seperti orang badui datang kepada Rasulullah bertanya tentang urusan agama, Islam, iman, ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Poin yang ketiga yang wajib kita imani terkait dengan iman kepada para malaikat adalah mengimani tugas-tugas para malaikat. seperti misalnya Jibril yang diberi tugas menyampaikan wahyu, Mikail yang bertugas untuk mengurusi hujan dan tanaman-tanaman, Israfil bertugas untuk meniupkan sangkakala. Tiga malaikat ini yang dikatakan adalah pentolan-pentolannya para malaikat. Tiga nama inilah yang selalu disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat malam beliau ketika membaca doa istiftah, membaca doa iftitah. Ketika Rasulullah salat malam, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Tiga malaikat ini yang disebutkan. Dan subhanallah, ketiga malaikat ini adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Malaikat Jibril alaihi salam menurunkan wahyu yang merupakan sumber kehidupan bagi hati. Malaikat Mikail yang bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman adalah sumber bagi kehidupan bumi. Dan malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala sebagai sumber kehidupan kebangkitan kita ketika Allah telah mematikan kita semuanya berada dalam kubur-kubur mereka, maka kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari berbangkit ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pula kita wajib untuk mengimani beberapa tugas malaikat yang lainnya yang masing-masing dengan tugas-tugas khusus yang sudah Allah berikan, seperti ada yang bertugas untuk menulis amalan-amalan Bani Adam. Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 16 sampai 18, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada apapun, satu kata apapun yang keluar terlafadzkan dari lisan kita kecuali padanya ada raqib atid yang senantiasa mencatat catatan-catatan amal kita. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menganggap ucapannya itu bagian dari perbuatannya, niscaya dia akan sedikit dalam berbicara. Karena semakin orang banyak berbicara, bisa jadi akan semakin ngelantur ke sana dan kemari. Semakin ngelantur ke sana dan kemari akan semakin pula banyak tergelincir lisan itu, dan akan semakin banyak pula dosa yang keluar darinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, ucapkan yang baik, kalau tidak sanggup diam. Kalau tidak sanggup maka ia diam. Karena dia tahu tidak ada apapun di mana saja, kapan saja, dan ucapan seperti apapun saja yang keluar dari lisan ini kecuali malaikat itu tidak pernah lengah untuk menuliskan setiap yang keluar dari lisan-lisan kita. Sampai pun diceritakan tentang Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau termasuk ulama besar kaum muslimin dan salah satu imam mazhab yang empat, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata kepada anak Imam Asy-Syafi'i, ayahmu termasuk salah satu dari 6 orang yang setiap malam, di setiap sepertiga malam terakhir yang aku mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang aku doakan dia di setiap sepertiga malam terakhir tiap malam, satu dari 6 orang yang tidak pernah terlupakan dari lisan beliau, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Lah beliau ketika sempat beliau merintih dari sakit yang beliau rasakan. Sebenarnya biasa aja, sesuatu yang lumrah namanya orang merintih ketika sakit, selama tidak menunjukkan dia murka dan tidak ridha dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Tetapi subhanallah, ada seorang muridnya menyatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, ta'innu wa qad qala Tawus, engkau merintih padahal Imam Tawus pernah menyatakan, innal malak yaktubu hatta aninal marid, malaikat itu menulis sampai pun rintihan orang yang sakit ia tulis. Apalagi sesuatu yang lebih, yang buruk, tentu akan lebih dituliskan lagi oleh malaikat-malaikat pencatat amal perbuatan kita. Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, di antara malaikat itu pula ada yang bertugas dikatakan malaikatu as-sayyahin. Malaikat as-sayyahin ini adalah malaikat yang bertugas berkeliling ke segenap penjuru bumi, ke segenap penjuru dunia, yang mereka bertugas mencari majlis-majlis ilmu yang kita sekarang sedang berada padanya. Mereka mencari majlis-majlis ilmu yang kalau mereka mendapati majlis itu, mereka berkata kepada malaikat yang lainnya, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada hajat kebutuhan kalian. Mereka pun datang mengelilingi para penuntut ilmu, meletakkan sayap-sayap mereka, hadir di tengah-tengahnya, mendoakan maghfirah, ampunan dan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa keutamaan majlis ilmu, perkumpulan-perkumpulan pengajian yang dibahas di dalamnya kitabullah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang sering kita ulang-ulang, di mana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka rasa tenang dalam hatinya, dan mereka dilingkupi, diliputi rahmat Allah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian malaikat lagi ada yang bertugas untuk menjaga Bani Adam. Jadi semua masing-masing kita ini tidak ada seorang pun kecuali ada pendampingnya yang tugasnya menjaganya. Menjaganya dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Kalau misalnya ada kereta yang mau nabrak kita, na'udzubillah, misal ini, na'udzubillah, kalau dalam catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak tertabrak, maka malaikat itu akan menghindarkan kita darinya. Dia akan menghindarkan kita darinya. Ada truk yang mau nabrak karena ngantuk, tiba-tiba tinggal 1 senti mau nyampe, dia kaget. Akhirnya truknya yang ketabrak ke pohon, tidak jadi nabrak kita. Tapi kalau takdir Allah sudah menetapkan, malaikatnya nyingkir, kamu ketabrak aja. Nah, seperti itu. Semua akan berjalan dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, lembaran-lembaran catatan takdir, penanya sudah diangkat dan lembar itu sudah kering. Allah telah menuliskannya, takdir catatan semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, malaikat yang lain ada yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang bertugas mencabut nyawa dan sangat panjang. Hadis yang menggambarkan tentang proses pencabutan ruh seorang mukmin dengan ruh orang kafir dan munafik dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud, Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Namun intinya bahwa ruh seorang mukmin ketika dia akan dicabut oleh malaikat maut, dan kita ingatkan tidak ada satupun nas yang sahih yang menyebutkan bahwa malaikat maut itu namanya Izrail. Tidak ada nas Al-Quran ataupun sunnah, hadis Nabi, tidak ada yang sahih yang menyatakan bahwa namanya adalah Izrail. Maka kita katakan namanya malaikat maut, malaikatu al-maut, malaikat pencabut nyawa. Ruh seorang mukmin ketika akan dicabut oleh malaikat maut, itu datang kepadanya para malaikat dengan tibur rih, aroma yang semerbak mewangi. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Ketika dicabut ruh itu dengan mengalir seperti mengalirnya air di atas botol, mengalir dengan begitu lembut. Mereka para malaikat yang banyak ini tadi, yang banyaknya maddal basar, sejauh mata memandang, mereka tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun di tangan malaikat maut, kecuali mereka rampas, mereka rebut, lalu mereka simpan di kain kafan dari kafan-kafan surga yang menebarkan aroma semerbak mewangi. Mereka bawa naik ke atas langit, minta dibukakan langit kepada malaikat penjaga langit yang pertama. Para malaikat penjaga langit yang pertama, mereka bertanya, man hadhihi ruhu thayyibah, ruh siapa yang baik ini? Karena aromanya menebar kesana, ke mana-mana, menyebar luar biasa. Maka dikatakan, ini fulan, anaknya si fulan, dengan menyebutkan nama yang baik baginya. Maka naik ke atas langit yang kedua, diiringi oleh penjaga langit yang pertama sampai ke langit yang berikutnya, terus naik sampai ke atas langit yang ketujuh, sampai Allah menyatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku di illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi. Wa aiduhu ilal ardi, kemudian kembalikan dia ke bumi. Ruh itu dikembalikan ke bumi karena dari bumi aku menciptakannya, ke bumi dia dikembalikan, dan dari bumi dia akan dibangkitkan kembali. Dikembalikanlah ruh itu ke dalam jasadnya di bumi. Kemudian ya'tihi al-malakan, datang kepadanya dua malaikat. Malaikat lain yang memiliki tugas khusus mungkar dan nakir, yang akan bertanya tiga pertanyaan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, siapa agamamu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka hamba yang mukmin, dia akan dengan begitu kokoh dan mantap menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan fahami, perhatikan baik-baik, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada setiap orang yang mati itu akan mengenai semua kita, baik dia dikubur ataupun tidak. Ada orang meninggal digantung dan dibiarkan sampai hancur misal. akan mengenainya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan akan mengenainya kalau dia pantas mendapatkan nikmat kubur, dia akan mendapatkannya. Kalau dia pantas mendapatkan azab kubur, dia pun akan mendapatkannya meskipun dia tidak dikubur. Dia mati dimakan binatang buas sampai habis. Dia mati terbakar. Dia mati di lautan dimakan ikan sampai habis. Akan mengenai dia su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir, dan dia mendapatkan bagiannya dari nikmat kubur ataupun azab kubur, mana yang dia berhak untuk mendapatkannya. Maka ruh mukmin tadi, dia akan dengan tegas menyatakan, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammad. Maka Allah menyatakan, an sadaqa abdi, telah benar hambaku. Hamparkan baginya permadani dari permadani surga. Bukakan baginya pintu dari pintu-pintu surga. Dan luaskan kuburannya. Diluaskan kuburannya sejauh pandangan matanya. Sejauh pandangan matanya. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di saat itu pula datang kepadanya seorang laki-laki yang gagah dengan aroma yang semerbak mewangi. Maka dia bertanya, man anta, siapa kamu ini? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Dia menyatakan, ana amaluka salih, aku ini amal salehmu ketika dulu di dunia. Maka dia menyatakan, ya Allah, segerakan datangkan hari kiamat ya Allah, agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Semoga Allah bimbing kita untuk lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh yang akan kita raih kebaikannya di alam barzakh sebelum di hari kiamat nanti mendapatkan janji Allah berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, ma'asyurul muslimin rahimakumullah, hamba yang munafik dan kafir begitu berat dalam merasakan ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan datang kepadanya para malaikat yang membawa kain kafan dari tenunan yang kasar. Ketika keluar ruh itu, mereka tidak membiarkan nyawa itu di tangan malaikat maut sekejap mata pun, kecuali mereka ambil, mereka rampas dan disimpan di dalamnya, dibawa naik ke atas langit, minta dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan baginya. Allah katakan di dalam Al-Quran, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk di lubang jarum. Kemudian dilemparkan ruh itu dengan sekeras-kerasnya ke bumi, karena Allah menyatakan, uktubu kitaba abdi fi sijjin, tulislah catatan hambaku di sijjin. Sijjin itu tempat yang paling rendah di alam ini. Tempat yang paling rendah. Dan kembalikan dia ke bumi, darinya aku menciptakannya. Ke bumi dia dikembalikan, dan dari bumi dia akan dibangkitkan kembali. Sebaliknya, dia mendapatkan pertanyaan Munkar dan Nakir, tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah katakan, telah dusta hambaku, maka bukakan baginya pintu neraka, dan dia pun mendapatkan uap panas api neraka, dan sempitkan kuburannya sehingga menjadikan tulang belulangnya saling bersilangan, na'udzubillah. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki dengan aroma yang busuk, dengan wajah yang sangat buruk, dengan ia menyatakan, siapa engkau, seakan-akan wajahmu adalah seorang yang datang membawa keburukan. Ia menyatakan, aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Ini pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum waktu itu datang, ketika ajal datang menjemput kita, malaikat maut datang menjemput kita, persiapkan diri kita dari sekarang. Persiapkan dari sekarang, sebelum kita menyesal dengan penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat itu, mereka memiliki kekuatan dan kecepatan yang super cepat dan kuat dibandingkan jin. jin dengan malaikat sama-sama alam gaib. Tetapi malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih dibandingkan jin. Tergambar, kata para ulama, di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam cerita Sulaiman dengan Ratu Saba. Sebagian menyatakan namanya Bilqis atau Balqis. Di mana jin Ifrit menawarkan kepada Sulaiman untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba di hadapan Sulaiman alaihi salam. Dia menyatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan singgasananya di hadapanmu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Lalu berkatalah seorang laki-laki yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ia menyatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan di hadapanmu singgasananya sebelum engkau mengedipkan matamu. Sebelum berkedip, kedipan sangat cepat dibandingkan orang bangkit dari duduk ke berdiri. Kata para ulama, bukan dia sendiri yang memindahkan singgasana Ratu Saba ke hadapan Sulaiman alaihi salam, namun dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah tabaraka wa taala mengutus malaikat untuk memindahkan singgasana itu sebelum Sulaiman alaihi salam mengedipkan matanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, sebagaimana pula ada malaikat yang bertugas khusus mengurusi janin di perut ibu. Janin dalam bentuk nutfah, air mani, selama 40 hari ini masih dalam bentuk mani. Selesai melewati masa 40 hari, dia akan berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Segumpal darah. Dia akan bertahan dalam masa 40 hari dalam bentuk segumpal darah, melewati hari 80, 40 yang kedua, dia akan berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging inilah terbentuk semua rangkaian jasad-jasad manusia. Urat-urat syarafnya, telinganya, matanya, kakinya, tulang belulangnya, semua terbentuk dari sini. Sampai seperti ini, seperti wujud kita ini. Segumpal daging itu Allah berikan padanya tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus kembali dengan daging. Dan ketika melewati 40 yang ketiga, ketika ia sudah menjadi mudghah tadi, maka malaikat datang kepadanya. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Setelah ditiupkan ruh padanya, maka Allah memerintahkan sang malaikat untuk mencatat empat perkara. Bikat birizkihi, rizkinya ditulis. Wa amalihi, amalnya ditulis. Wa ajalihi, ajalnya ditulis. Wa syaqiyin au sa'id, dia menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara. Ajal kita tidak akan pernah berubah. Sebagaimana rizki kita tidak akan lebih dan tidak akan berkurang. Ketika ajal kita berakhir dalam umur 60 tahun pas, berarti di saat itu pula rizki kita sudah habis total dari apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan bagi kita. Tidak mungkin, oh ini masih sisa 2 karung emas, tidak mungkin. Habis total dari rizki yang sudah Allah catatkan bagi kita. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah para malaikat dengan berbagai macam tugas-tugas yang lainnya, wajib bagi kita untuk mengimani adanya para malaikat. Dan tidak boleh kita menta'wil sebagaimana ta'wilnya ahlul batil yang menyatakan bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak memiliki wujud. Malaikat itu hanyalah gambaran kiasan tentang keinginan hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini batil, keliru, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Hati-hati, bisa menjadikan kita terjatuh ke dalam kekufuran bagi siapapun yang mengingkari keberadaan para malaikat, dan malaikat itu lahum ajisam, mereka memiliki jasad, bukan sekedar ma'ani, sekedar ungkapan gambaran tentang keinginan yang baik yang ada dalam hati kita untuk melakukan perbuatan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang 4 menit jam 2, insyaallah biasanya kita selesai jam 2. Monggo dipersilahkan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf tidak pas jam 2, karena setelah ini dari sini saya akan langsung berangkat ke bandara untuk meneruskan perjalanan sampai Lombok hingga hari Jumat insyaallah. Dan saya di sini sudah 5 hari. Total pergi sebanyak 9 hari atau selama 9 hari. Wallahu ta'ala alamissawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan, yang ditanyakan, dipersilahkan. Jazakumullah.